berkenalan denganmu. Hanya yang tak ku mengerti, mengapa semua harus begini. Tak pernah ku berpikir sedalam apa yang kau pikir. Kau pacar pertama, pacar sejati, yang satu hati tapi tak direstui.